القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Khotul Islam azanillah iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini, Al-Ustaz Jazuli hafizahullah sudah hadir di studio dan kita akan bersama-sama menyimak kelanjutan dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah Li Islahil Fardhi wal Mujtama, buah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah. Dan untuk Ustaz kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباء Ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak daripada nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan untuk bisa bertalabul ilm yang merupakan ibadah sunnah yang paling afdal sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama ahli sunnah. Ayuhal ikhwatul kiram, para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama', yaitu bimbingan Islam dalam memperbaiki pribadi seorang muslim dan masyarakat muslim. Kita sudah sampai kepada poin yang keempat tentang keistimewaan Islam atau kekhususan agama Islam. Di mana dikatakan di sini pada poin yang keempat oleh Syekh hafizahullah taala, innal islama la yufassilu bainal maddati war ruhi faslan kamila bal yanzuru ila al hayati ala annaha wahdatun tashmuluhuma ma'an fala ya'khudhu ihdahuma وَيُهْمِلُ الْأُخْرَى. Sungguhnya Islam tidaklah memisahkan dan membedakan antara materi dengan ruh, tidak memisahkan secara total. Jadi Islam tidak memisahkan secara total antara materi dengan ruh, bahkan Islam memandang bahwa kehidupan terbentuk oleh dua unsur tersebut, yaitu unsur madah dan unsur ruh, yaitu terbentuk dari jasmani dan ruh secara bersama. Sehingga Islam tidak hanya memperhatikan satu unsur tersebut dan mengabaikan yang lain, tetapi Islam memperhatikan keduanya tersebut. Ayuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah taala. Yang pertama dikatakan, Islam la yufassil bainal madati war-ruhi faslan kamila. Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara jasmani dan rohani. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya Islam, tentu yang maksud adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang murni, bukan Islam yang sudah bercampur dengan bid'ah, yang sudah dikotori oleh perkara-perkara yang baru dalam agama. Tapi Islam yang kita maksud, yang tidak akan memisahkan dan membedakan antara jasmani dan ruh, adalah Islam yang sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapati hal tersebut, atau akan didapati hal tersebut oleh orang-orang yang memperhatikan Islam yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mari kita perhatikan bagaimana Islam memperhatikan ruh, memperhatikan qalb, memperhatikan jiwa manusia, khususnya kaum muslimin, hamba-hamba Allah azza wa jalla yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat yang diantaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan setiap atau senantiasa mentaatinya untuk pandai menjaga qalbu kita dan memperhatikannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sungguhnya dengan zikir kepada Allah ta'ala, hati menjadi tenteram. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bagaimana Allah azza wa jalla pun berfirman dalam ayat yang lain, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta maupun anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di situ isyarat perintah Allah Azza wa Jal bagi hambanya untuk pandai menjaga hati, untuk senantiasa menyelamatkan kalbu dan ruhnya dari segala yang dapat merusaknya. Berbicara tentang ruh atau qalb, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ketika mengomentari firman Allah Azza wa Jal, min syarril waswasil khannas, jadi berlindung dari kejahatan waswas al-khannas, dari keburukan waswas al-khannas. Kata beliau, wa huwa alladhi idza dzakara Allahu khanif, wa idza waqa'atil ghaflatu inbasat, wa la yatrudu junda syaitan minal qalbi illa dzikrullahi ta'ala, fa innahu la qarara lahu ma'a dzikr, ila an qala wa'lam anna mathalal qalbi kamathali hisan, wa syaitanu aduun yuridu an yadkhul hisan, wa yamlikah, wa istawli alih, wa la yumkinu hifdhul hisan illa biharasati abwabi, ولا يقدر على حراسه ابوابه من لا يعرفها ولا يتوصل الى دفع الشيطان الا بمعرفه مداخله ومداخله كثيره ومن اعظمها ما يلي. Berkat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika Allah Azza mengatakan min syarril waswasil khannas, jadi berlindung dari keburukan waswas al-khannas. Dia adalah orang yang terlindung dari keburukan waswas, dari pengaruh negatif bisikan syaitan, adalah orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang sudah berzikir kepada Allah, syaitan akan takluk. Jika seorang manusia mengalami kelalaian, inbasat, maka dengan luasa syaitan memberikan waswas, melemparkan waswasnya kepada manusia. Dan tidak ada yang dapat, mengusir dan menaklukkan pasukan syaitan. Dan tidak ada yang dapat mengusir pasukan syaitan dari hati seorang manusia kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada ketetapan bagi hati kecuali dengan zikir. Sehingga beliau berkata, ketahuilah bahwa permisalan hati seperti sebuah benteng. Dan syaitan adalah musuhnya. Di mana syaitan senantiasa berusaha untuk memasuki benteng tersebut dan menguasainya. Namun, dia tidak mungkin dan sulit untuk memasuki benteng tersebut karena begitu kuatnya penjagaan. Begitu ketatnya penjagaan benteng tersebut. Namun ayyuhal ikhwatul kiram, kata beliau, seorang tidak akan mampu menjaga pintu-pintu hatinya kecuali ia yang mengetahui dari mana syaitan masuki hatinya, dari sisi mana syaitan masuki hatinya. Dan tidak mungkin seorang dapat mengusir syaitan dari hatinya kecuali dengan mengetahui pintu-pintu yang akan dimasuki oleh syaitan. Adapun pintu-pintu yang akan dimasuki oleh syaitan, pintu-pintu hati akan dimasuki oleh syaitan, pintu-pintu hati akan dimasuki was-was oleh syaitan sangat banyak. Yang paling besar yang sering dimasuki oleh syaitan sebagai berikut. Yang pertama adalah hasad. Yang pertama adalah al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki adalah sebagaimana dijelaskan para ulama, tamanni zawali ni'matil ghair, yaitu berambisi untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Berambisi untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Atau juga dijelaskan para ulama yang lain, hasad adalah ketika seorang tidak suka saudaranya mengalami kenikmatan, saudaranya merasakan kesenangan, mendapatkan nikmat. Ketika kita merasakan ketidaksukaan, bersikap tidak suka, tidak rida, itu merupakan sikap hasad. Dan ini ayyuhal ikhwatul kiram, para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bahwa penyakit hasad adalah penyakit yang dapat meruntuhkan pahala kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Tanpa sadar dia akan menggerogoti pahala kita. Karena hasad ayyuhal ikhwatul kiram adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Ditambah lagi, apa yang membuat kita memiliki sifat hasad? Apa yang membuat kita senantiasa membiarkan sifat hasad menguasai hati kita? Sedangkan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal tidak pantas memiliki sifat hasad atau ada padanya sifat tercela tersebut. Mengapa demikian? Berkata Syekh Saleh Ali Syekh Hafidhahullah Ta'ala ketika menjelaskan kaitan antara akhlak dengan akidah. Kaitan akhlak dengan akidah. Kata beliau, kita perhatikan saja permasalahan tentang takdir. Seseorang yang benci terhadap kenikmatan yang ada pada seorang atau saudaranya menunjukkan akan lemahnya iman dia terhadap takdir. Mengapa dia harus dengki? Mengapa dia harus tidak ridha? Mengapa dia harus tidak suka dengan kenikmatan, kesenangan, kemewahan yang ada pada saudaranya? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan nasib hamba masing-masing? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatur rezeki hamba masing-masing? Ada yang mendapatkan nikmat sekian, ada yang mendapatkan nikmat sekian. Ada yang Allah takdirkan menjadi orang kaya, dan ada yang Allah takdirkan menjadi orang miskin. Allah Azza wa Jalla memberikan takdir dengan hikmah. Dengan hikmah yang luar biasa, yang banyak manusia, yang banyak dari hamba-hambanya yang tidak mampu mencerna dan menangkap hikmah di balik itu tersebut. Oleh karenanya, ayuhal ikhwatul kiram, kalau yang menetapkan takdir, yang menetapkan nasib setiap hamba adalah Allah Azza wa Jalla. Masing-masing sudah diatur rezekinya. Kenapa kita harus memiliki sifat dengki? Kenapa kita harus tidak menyukai kenikmatan yang ada pada orang lain, pada saudara kita? Bukankah kenikmatan yang mereka rasakan, kenikmatan yang mereka raih adalah dari Allah Azza wa Jalla? Semua yang mereka peroleh adalah dari Allah. Kalau kita tidak suka, berarti kita tidak suka dengan atau terhadap zat yang memberi kenikmatan tersebut kepada saudara kita. Berarti kita tidak ridha Allah sebagai Rabb kita. Berarti kita sanksi terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sanksi terhadap keputusan Allah dan takdir Allah Azza wa Jalla, yang demikian merupakan kufur. Merupakan kufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyakit atau apa namanya, syaitan atau pintu hati yang sering dimasuki oleh syaitan. Pintu hati yang sering dimasuki oleh syaitan, dimasuki was-wasnya, bisikan jahatnya adalah al-hirs. Ambisi yang kuat. Ambisi yang besar. Obsesi yang berlebihan terhadap dunia. Seorang ketika berambisi, dia akan melakukan segalanya. Ayuhal ikhwatul kiram, seorang manusia memiliki sifat tamak. Sifat dasar manusia adalah tamak. Wa idza massahul khairu manu'a, jika dia mendapatkan kebaikan, dia akan menahannya. Namun ayuhal ikhwatul kiram, ambisi yang ada pada sifat, yang merupakan sifat manusia, tidak boleh dibiarkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Law anna libni Adam wadiya min mal, la talabathaniyahu. Ketika seorang anak Adam memiliki segunung harta, maka dia akan terus meminta dan mencari segunung harta berikutnya. Setelah dia memiliki segunung harta yang kedua, dia akan mencari lagi segunung harta yang ketiga, dan seterusnya. Begitulah manusia tidak akan pernah puas. Manusia tidak akan pernah puas karena sifat dasar manusia adalah tamak. Dan sulit bagi manusia, ayuhal kiram, sulit bagi manusia untuk bersifat syukur dan bersifat qanaah. Oleh karena, ayuhal ikhwatul kiram, kita harus betul-betul berhati-hati. Kita tidak boleh berambisi dengan dunia. Tetapi sikap seorang muslim adalah berambisi terhadap akhirat. Kemudian juga dijelaskan pintu hati yang sering dimasuki oleh syaitan adalah murka. Adalah murka dan sifat keras yang ada pada seseorang. Ingat ayuhal ikhwatul kiram, bahwa sumber masalah manusia adalah pada emosi dan kemarahannya. Sumber masalah manusia pada sifatnya yang mudah marah. Pada sifatnya yang temperamen. Yang cepat naik darahnya. Yang keras tabiatnya. Mengapa demikian? Lihat Nabi SAW. Nabi SAW ketika diminta wasiat oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausina, berilah aku wasiat." Lalu Rasulullah SAW memberinya wasiat mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Jangan mudah emosi. Lalu sahabat tersebut menganggapnya bahwa ini bukan wasiat. Ini semacam nasihat biasa. Dan dia pun mengulangi permintaan dan permohonannya untuk minta diwasiat, diberikan wasiat. "Ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah berilah aku wasiat." Rasulullah pun mengulangi wasiat yang sama. "Qala la taghdab," jangan kamu marah. Jangan kamu mudah emosi. Lalu orang tersebut mengulangi lagi permintaannya untuk diberikan wasiat. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi wasiat yang sama, isi wasiat yang sama, yaitu la taghdab, jangan kamu mudah marah. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwa wasiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang sangat besar, bahwa marah adalah sumber masalah. Dan orang yang lembut, orang yang tenang, orang yang sabar adalah solusi, orang yang akan mendapatkan solusi dalam setiap masalahnya. Ayuh ikhwatul kiram, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu taala menukil sebuah riwayat, dan beliau tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dan bagaimana kedudukan riwayat tersebut. Namun kata beliau, waqat ruwiya an iblis yaqul, dan riwayatkan dari iblis di mana dia berkata, idza kana al-'abdu hadida ihada at-taba qallabnahu kama yuqallibu as-sibyan al-qurrata. Jika seorang hamba memiliki sifat yang keras, kaku dan mudah marah, maka dengan mudah kata iblis, aku akan permainkan dia dan aku akan jauhkan dia dari agama. Aku akan permainkan dia seperti anak-anak kecil yang mempermainkan bola. Subhanallah. Ayuh ikhwatul kiram, bahwa sumber masalah, bahwa emosi bukanlah solusi dari sebuah masalah, tetapi justru akan menambah masalah semakin besar, justru akan menambah masalah semakin rumit dan semakin tidak mampu kita atasi. Tetapi dengan kelembutan, dengan sabar, dengan ta'ani, sifat di mana kita selalu berpikir, merenung, inilah sikap yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah yang hinggap pada kehidupan kita. Kemudian juga bagaimana para ulama menjelaskan yang menunjukkan akan perhatian Islam terhadap kalbu atau terhadap jiwa, yaitu hal yang dapat dimasuki oleh syaitan dari sisi hubbut tazyin fil manzili wa thiyabi wal athath ay mutaba'atu kulli mastajadda min dhalik. Seorang yang selalu mengikuti perkembangan, ya, mengikuti hal-hal yang bersifat tren, yang lagi tren sekarang, yang lagi modis, yang apa namanya, dia selalu bersifat tidak puas. Dia tidak akan pernah puas dengan dunianya. Misalnya, dia sudah punya rumah bagus, tetapi dia setiap tahun selalu dia rubah model rumahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan model yang berlaku di saat itu atau di tahun itu. Demikian juga pakaiannya, dia selalu mengikuti pakaian-pakaian yang model baru. Selalu seperti itu. Dia suka dengan penampilan yang baik, tetapi dia tidak sadar bahwa dia telah terpengaruh oleh syaitan. Kemudian juga perkakas rumah misalnya. Seorang yang tidak puas dengan kursi ruang tamu yang mungkin dianggapnya padahal masih bagus, tapi dia bilang mungkin ini kurang modern atau kurang canggih atau tidak sesuai dengan model sekarang. Kemudian dia beli lagi, kemudian dia melihat kurang, dia bosan, kemudian dia beli lagi. Demikian juga pada barang-barang milik yang lain, di mana dia selalu tidak pernah puas pada suatu titik tertentu, di mana dia selalu membuang-buang hartanya, di mana dia selalu membuang-buang hartanya, menghamburkan hartanya demi untuk memenuhi kepuasan hawa nafsunya. Ayyuhal kiram, keindahan adalah sunnah. Keindahan merupakan Islam, merupakan ajaran Islam, tapi bukan begitu caranya. Indah itu bukan berarti mahal. Indah itu bukan berarti mengandung tadzir, mengandung mubazir. Indah itu bukan berarti mengikuti model-model, mengikuti sesuatu yang sesuai dengan zaman tersebut. Iya, kalau seandainya hal tersebut adalah bersifat mubah, bagaimana kalau seandainya seorang selalu mengikuti pakaian-pakaian yang model, pakaian-pakaian yang sesuai dengan model sekarang, model saat ini. Bagaimana kalau seandainya mengandung unsur yang haram, misalnya pakaian itu adalah pakaian yang sesuai, yang serupa dengan pakaian orang-orang kafir, dan seterusnya. Kemudian juga ayyuhal kiram, salah satu pintu yang akan dimasuki oleh syaitan melalui hati kita adalah syaba'. Seorang yang terlalu memikirkan hidupnya dengan selalu yang selalu mengisi hidupnya dengan makan, makan dan makan, dan selalu mengisi hidupnya menyia-nyiakan waktunya hanya dengan makan dan minum. Ayuhal ikhwah, seorang bukan berarti tidak boleh kenyang. Boleh seorang kenyang. Tetapi dia memiliki batasan. Memiliki batasan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan kantong nasinya. Nabi SAW memberikan solusi. Di mana Rasul mengatakan, thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Seorang harus memikirkan kesehatannya. Dia tidak boleh memuaskan nafsu makannya sampai begitu kenyang. Sebagian kaum muslimin, kalau mereka makan sampai mereka tidak bisa napas. Sampai mereka tidak bisa napas dan karena begitu kekenyangan. Ini merupakan suatu waswas, suatu cara syaitan dalam menghancurkan kalbu seorang manusia. Oleh karena Nabi AS terutama menganjurkan banyak kepada para pemuda yang sudah tiba masanya untuk menikah adalah untuk berpuasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan fa innahu lahu wija, bahwa puasa adalah faidahnya dapat mengkebiri ya syahwat, bukan mengkebiri kemaluan tapi mengkebiri syahwat, artinya dapat mengurangi kekuatan syahwatnya, melemahkan kekuatan syahwatnya. Dan faidah yang lain adalah bahwa berpuasa dapat mempersempit aliran syaitan atau mempersempit jalan-jalan syaitan, sehingga seorang yang banyak berpuasa atau yang makan sekedarnya yang tidak melebihi porsinya, maka insyaallah ta'ala dia adalah telah melakukan suatu hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga yang berikutnya adalah tamak. Tamak terhadap apa yang ada pada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltu ahabbani Allah wa habbani an-nas wa habbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku akan amal. Jika aku amalkan, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad 'ani dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Zuhud, bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Artinya, bersikap zuhud terhadap dunia bukan berarti kita menjauhi dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia seperti yang dilakukan orang-orang sufi. Bukan itu maknanya. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memang menikmati dunia dan justru tidak meninggalkan dunia. Tetapi dimaksud dengan zuhud, para ulama mengatakan adalah seseorang yang memiliki kekayaan tapi tidak pernah meletakkan kekayaannya di hatinya. Seorang yang memiliki uang banyak tapi tidak pernah meletakkan uang yang banyak, rekening yang banyak, depositnya yang begitu banyak, hartanya yang berlimpah ruah, tidak pernah diletakkan di hatinya. Itulah kelebihan seorang mukmin. Itulah kelebihan, keunggulan sahabat ridwanallahi alaihim ajma'in, di mana mereka memiliki dunia, menguasai dunia, tapi mereka tidak pernah meletakkan dunia di hati mereka. Adapun orang-orang sekarang, kaum muslimin di akhir zaman, mereka belum menguasai dunia. Yang menguasai dunia adalah orang-orang kafir, tetapi justru mereka meletakkan dunia di hati mereka. Inilah keadaan yang sangat mengenaskan pada keadaan kaum muslimin. Ayuhal ikhwatul kiram, orang yang tamak terhadap apa yang ada pada manusia, dia akan selalu memuji-muji manusia. Dia akan selalu mencari celah bagaimana orang-orang yang memiliki kelebihan harta, kelebihan jabatan untuk memujinya, untuk dekat dengannya, untuk mencintainya, apapun caranya, walaupun dengan cara yang haram sekalipun. Akhirnya apa? Dia akan menjilatnya, wadahanahu. Dia akan menjilatnya dengan berbagai macam cara. Walaupun dalam hal yang haram sekalipun, dia akan turuti kemauannya. Inilah sikap orang yang tamak terhadap apa yang ada pada manusia, sehingga dia pekewu atau sungkan untuk mengajaknya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dan melarangnya dari yang mungkar. Kalau seorang sudah mencintai seorang karena dunia, maka sudah mengarah kepada kehancuran dirinya. Karena yang tepat adalah seorang berusaha mencintai orang lain karena Allah dan membencinya pun karena Allah Azza wa Jal. Kemudian juga yang keenam adalah ajalah wa tarkut tathabbut, dan tidak boleh terburu-buru. Seorang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, dalam mengambil hukum dan seterusnya. Seorang yang terburu-buru dalam bersikap, dalam segala hal. bersikap terburu-buru dalam segala hal merupakan salah satu langkah syaitan untuk menghancurkan anak cucu Adam. Seorang harus tafabbut, selalu tabayyun, selalu tafabbut, mencari tahu ilmunya. Tidak boleh seorang beramal terlebih dahulu baru mencari ilmunya. Saya kira ini adalah tingkah laku, perilaku sebagian ikhwan, sebagian mereka bahkan yang sudah menisbatkan diri mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sedikit terburu-buru. Mereka adalah orang-orang yang beramal terlebih dahulu, lalu mencari ilmunya, lalu mencari hukumnya. Kalau seandainya, bahkan sebagian mereka menghindar untuk bertanya. Kenapa menghindar untuk bertanya? Karena tahu kalau seandainya tahu hukumnya haram, tentu dia tidak mendapatkan celah bisnis tersebut, atau tidak mendapatkan hal-hal yang mendatangkan faedah bagi dirinya. Baik itu faedah secara langsung maupun faedah secara tidak langsung. Ingat ayo ikhwatul firar, ayo ikhwatul kiram, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru merupakan tindakan syaitan, perilaku syaitan. Dan orang yang berhati-hati merupakan perilaku yang berasal dari Allah Azza wa Jal. Kemudian juga yang ketujuh adalah hubbul mal, cinta harta. Kembali lagi ayo ikhwatul kiram, seorang yang cinta harta adalah seorang yang meletakkan hartanya di hatinya. Sehingga membuatnya pelit, membuatnya semakin perhitungan. Membuatnya semakin melalaikan kewajibannya, misalnya mengeluarkan zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dan semakin khawatir terhadap kondisinya. Dan semakin takut terhadap kemiskinan. Orang yang cinta harta, yang pertama, dia betul-betul mencintai hartanya. Harta menjadikannya sebagai budak. Kemudian dia semakin pelit, semakin bertambah hartanya, semakin pelit. Kemudian dia khawatir untuk menjadi miskin. Khawatir terhadap fakiran. Takut untuk menjadi miskin. Kemudian juga orang yang cinta harta, tandanya adalah di mana dia semakin bertambah hartanya, tetapi justru dia semakin lalai dari kewajiban-kewajiban hartanya. Yang kedelapan adalah su'udhan bil muslimin. Yang kedelapan adalah su'udhan, selalu bersikap su'udhan. Dan banyak lagi pintu-pintu hati yang dimasuk oleh syaitan. Yang demikian perlu kita beritahukan ayuhal ikhwatul kiram, para pendengar raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan ruh, sangat memperhatikan kalbu manusia, sehingga sampai menjelaskan pintu-pintu yang dapat dimasuki oleh syaitan. Sehingga ketika mereka tahu, ketika kita tahu, kita akan waspada dan kita akan menghilangkan seluruh, bahkan akan menutup pintu-pintu syaitan, pintu-pintu yang ada pada hati kita yang dimasuki oleh syaitan, dengan berusaha memerangi sifat-sifat yang tersebut tadi. Dan itu pun dikuatkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan kalbu kita, memperhatikan hati kita dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat tasala jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging, jika baik segumpal daging tersebut maka baik seluruh tubuh, dan jika rusak segumpal daging tersebut maka akan rusak seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa yang demikian adalah hati. Kemudian Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan dalam kitabnya Jami' Ulumul Ikam, beliau mengatakan walihada yuqalu al-qalbu malikul a'dha wa baqiyatul a'dha'i junudu wa hum ma'a hadha junudun ta'i'una lah muttabi'una fi ta'ati wa tanfidhi awamiri la yukhalifunahu fi shay'in min dhalik fa in kana al-maliku salihan kanat hadhihi al-junud salihatan wa in kana fasidan kanat junuduhu fasida. Hati seperti raja. Hati adalah raja terhadap anggota tubuh lainnya. Dan sebagian atau anggota tubuh lainnya adalah pasukan hati. Anggota tubuh selain hati, apa yang ada pada manusia selain hati adalah pasukan hati. Di mana mereka adalah pasukan yang siap untuk mentaati setiap perintah hati dan mengikutinya dan melaksanakan perintahnya dan sama sekali tidak akan melanggar perintahnya. Oleh karenanya, kalau mereka, yaitu seluruh anggota tubuh manusia, adalah pasukan yang taat, yang setia terhadap rajanya, yaitu kalbu, maka kata Ibnu Rajab, jika hati yang merupakan raja saleh, maka akan saleh seluruh anggota tubuh. Dan jika rusak hati tersebut, padahal dia adalah raja, pemegang ketentuan yang menentukan segalanya, maka akan rusak seluruh tubuh. Yang demikian adalah upaya penjelasan Ibnu Rajab terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallam menguatkan begitu besarnya perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap hati, sehingga beliau senantiasa berdoa dalam doanya, Allahumma as'aluka qalban salima, ya Allah aku memohon kepadamu hati yang bersih, hati yang suci. Para ulama mengatakan hati yang bersih artinya hati yang selamat, yang bersih dari segala penyakit. Dari segala penyakit di mana tidak ada pada hati kecuali cinta kepada Allah dan apa-apa yang dicintai Allah, kemudian takut kepada Allah dan sikap takut terhadap apa-apa yang menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Hanya itu yang ada pada hati. Selainnya tidak ada pada hatinya. Yang ada pada hatinya hanya cinta Allah, cinta terhadap apa-apa yang cintai Allah, takut kepada Allah dan takut terhadap hal-hal yang dapat membuat dirinya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayyuhatul kiram, Islam juga bukan hanya memperhatikan masalah ruh, bukan hanya memperhatikan masalah kalbu, tapi juga Islam memperhatikan jasad manusia, jasmani manusia, dan juga memperhatikan materi manusia, itu harta manusia. Bagaimana Allah Azza wa mengatakan wa thiyabaka tathhir, dan bersihkan pakaianmu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mencintai orang-orang yang senantiasa dan gemar bertaharah. Bagaimana Nabi SAW hadis yang sahih dari Bukhari Muslim mengatakan at-tahur syatrul iman, bahwa kebersihan, kesucian merupakan sebagian dari iman. Subhanallahil azim. Apa yang menunjukkan bahwa Islam perhatikan jasad, perhatikan jasmani? Buktinya ayuhal ikhwatul kiram, kaifa syara' al-Islam al-wudhu wa fihi al-madmalah wal istinshaq wa ghusl a'dha'il wudhu wa ghusl a'dha'il wudhu. Bagaimana Islam mensyariatkan wudu? Di situ ada berkumur, membersihkan mulut, kemudian istinsyak, membersihkan dalamnya hidung, kemudian juga membersihkan anggota tubuh yang lainnya. Ini merupakan bukti akan perhatian Islam terhadap jasmani. Bagaimana juga Islam mensyaratkan mandi, apakah mandi yang wajib maupun mandi yang mustahab, atau juga mandi-mandi yang mubah, yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan manusia. Berapa kali seorang harus mandi? Yang membuat dirinya menjadi sehat, maka itu dibolehkan oleh Islam, bahkan dianjurkan. Kalau memang itu menjadi sehat, maka mungkin Islam justru mewajibkannya. Kemudian juga bagaimana Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam membuktikan akan perhatian Islam terhadap fisik, terhadap jasmani manusia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya melarang umatnya untuk minum dengan bernapas, itu bernapas di tempat di gelas yang di dalamnya ada air, kemudian dia minum, pada saat dia minum kemudian sambil bernapas. Kenapa? Karena demikian akan membuat air tersebut membuat mulut atau hidung meniupkan kuman kepada air dan seterusnya. Kemudian bagaimana Nabi SAW melarang umatnya untuk minum dengan berdiri, itu pun maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan. Bagaimana juga Nabi SAW mengajarkan, memberikan contoh kepada umatnya. Gimana Nabi SAW, beliau SAW, kalau kita melihat contoh atau petunjuk beliau pada tidur beliau, di mana beliau SAW adalah orang yang betul-betul menjaga fisik beliau, menjaga kesehatan beliau melalui lihat dari cara tidur beliau SAW, di mana beliau SAW adalah orang yang tidur pada awal malam, disebutkan di sini dalam Sahih Bukhari, kana Nabi alaihi salatu wasalam yanamu nisfal lail ay min awal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam beliau tidur setengah malam, kemudian beliau alaihi salatu wasalam bangun pada sepertiga malam dan tidur kembali pada ketika malam sisa seperenamnya. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi salatu wasalam mengajarkan umatnya untuk pandai menjaga kesehatan dengan menerapkan pola tidur yang baik. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As yang selalu beribadah sampai mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap lainnya, sampai Rasulullah mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqa, sungguhnya atas dirimu, sungguh jiwamu memiliki atau dirimu memiliki hak atasmu, di mana kamu wajib untuk memperhatikan dirimu. Tidak boleh seorang memaksakan dirinya beribadah sehingga membuat dirinya, membuat fisiknya semakin terganggu dan akhirnya sakit. Ini pun merupakan bukti bahwa Islam memperhatikan jasmani. Kemudian juga bagaimana Islam memperhatikan harta. Bagaimana Allah Azza mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin, sungguh orang-orang yang senantiasa berbuat tabdir, berlebihan, bersikap boros dalam menggunakan hartanya merupakan sikap yang dilakukan oleh para syaitan. Ini merupakan sikap syaitan, merupakan wasa syaitan. Dan ini adalah suatu sifat yang tidak terpuji. Bagaimana Allah Azza wa Jal menganjurkan, memerintahkan kita untuk bersikap hemat, untuk pandai memanfaatkan, menggunakan harta kita dengan baik. Di mana Allah Azza wa Jalla ketika mensifati ibadur Rahman, di mana Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, di mana hamba Allah yang baik, di mana mereka jika menyalurkan hartanya, menggunakan hartanya, mereka tidak berlebihan, namun juga mereka tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit, dan tidak terlalu pelit sampai mengakibatkan menimbulkan dampak-dampak ketika seorang yang pelit, sampai hal-hal yang wajib sekalipun dia tidak mengeluarkannya. Namun sikap seorang hamba Allah yang baik dalam menggunakan hartanya adalah wakana baina dzalika qawama, di mana dia akan bersikap hemat, kemudian juga dia akan menggunakan hartanya pada hal-hal yang taat, pada hal-hal yang mubah, apalagi hal-hal yang bersifat ketaatan yang akan membuatnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, dan dia tidak akan menggunakan hartanya, menyukakan hartanya pada hal-hal yang haram dan seperti itu, dan dia akan menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Kemudian juga Islam juga ingin menekankan bahwa Islam adalah agama yang tidak pernah memisahkan antara agama dengan dunia, tidak pernah dan tidak akan terjadi hal tersebut. Tidak akan. Islam justru memadukan antara agama dengan dunia, karena dunia dan agama tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bagaimana mungkin kita menyatakan bahwa Islam adalah agama yang memisahkan antara agama dengan dunia, sedangkan Allah Azza wa Jal berfirman pada surah Al-Qasas ayat 77, Allah katakan wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allah, carilah apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari Allah. Cari, niatkan apa? Niatkan setiap anugerah, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu dengan niat akhirat, dengan niat akhirat. Jadi artinya manfaatkan segala yang Allah anugerahkan, segala nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk akhirat. Kita jadikan sebagai tabungan kita di akhirat. Allah katakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan juga ayyuhal kiram, kalau kita melihat bagaimana realita kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, wanzur ila waqi'i hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam washabi. Bagaimana realita kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya? Apakah beliau meninggalkan dunia? Hanya fokus pada agama? Fokus pada ibadah? La. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Nabi alaihi salatu wasallam, hanya orang-orang yang tidak mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal tersebut. Hanya orang-orang yang terpengaruh oleh pengaruh orientalis yang membedakan, yang memisahkan antara dunia dengan agama, sehingga tidak heran banyak sekali orang kaum muslimin, mereka memiliki profesi-profesi yang mulia, tetapi mereka tidak pernah mengkaitkan profesi mereka dengan agama. Bayangkan, padahal ayo ikhwatul kiram, alangkah indahnya jika seorang dokter, dia mengerti medis, tapi juga dia tahu bagaimana hukum Islam dalam masalah medis. Seorang pelaku ekonomi misalnya, seorang bisnismen, dia profesinya seorang bisnismen, seorang pedagang misalnya. Alangkah baiknya kalau dia mengetahui bagaimana hukum Islam dalam ekonomi, dan seterusnya. Begitu seharusnya yang menunjukkan bahwa Islam dan dunia, bahwa agama dan dunia tidak akan terpisah sama lain. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya meninggalkan dunia dan lebih fokus pada akhirat dan ibadah? Tidak, justru mereka adalah orang-orang yang berbaur dengan dunia. Balkanu khadud dunya waqtisadaha wasiyasataha waqiyamaha wataqalidaha. Bahkan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, adalah orang-orang yang berbaur dengan dunia pada sisi ekonominya, aspek ekonominya, politiknya, budayanya, adatnya, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat pada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa lihat pada perjalanan hidup sahabat-sahabatnya, bagaimana mereka adalah orang-orang yang berbisnis, wa kanu tajirun ma'al kufar, bahkan mereka berbisnis dengan orang-orang kafir. Bagaimana mereka, ayyuhal ikhwatul kiram, yusirruna bima fiha minad dunya kama fi hadiqatid duf. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati dunia, pada kisah di mana suatu ketika, yaitu pada saat Id, di mana seorang jariah, seorang beberapa budak wanita memukul duf dengan gembiranya, mengeluapkan kegembiraannya di pada hari Id. Kemudian itu dilakukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar melihat mereka menari-nari kemudian memukul duf, lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kalian melakukan hal tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan, karena ini adalah hari kegembiraan. Ini adalah ini adalah hari gembira kita, yaitu hari Id. Di sini menunjukkan Rasulullah SAW pun menikmati dunia. Beliau tidak meninggalkan dunia. Bagaimana Nabi SAW yamzahur wa imazihur, Rasulullah SAW bercanda, kemudian beliau juga berguyon, kemudian beliau bercanda dengan sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pun menikmati dunia. Dan bagaimana beliau SAW dan sahabatnya memegang khilafah, mengetahui tentang politik. Bagaimana Rasulullah SAW memimpin negara Madinah dengan yang dilanjutkan oleh sahabatnya Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman dan seterusnya. Bagaimana mereka mempelajari tentang memanah, bagaimana mereka mempelajari tentang hal-hal yang bersifat dunia, yang menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan dunia. Bagaimana mereka, terutama Ansar misalnya, mereka adalah orang-orang yang pandai bercocok tanam, Ansar, yang sehingga masyhur bagi kita sabda Nabi Alaihissalam, di mana beliau bersabda, antum a'lamu minni bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti daripada aku tentang urusan-urusan atau perkara-perkara dunia kalian. Artinya Nabi Alaihissalam mengalami kesalahan dalam bercocok tanam. Beliau Alaihissalam mengakui kekurangannya dalam masalah bercocok tanam. Hal tersebut lebih dikuasai oleh orang Ansar, yaitu penduduk Madinah. Bayangkan ayatul kiram, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan dunia. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali tidak akan membedakan dan tidak akan mengabaikan roh, kemudian memperhatikan jasmani, atau memperhatikan jasmani lalu mengabaikan roh. Dan sebaliknya, Islam juga tidak akan memisahkan antara agama dengan dunia. Tapi Islam adalah suatu agama yang memperhatikan keduanya, baik itu jasmani maupun roh, baik itu agama maupun dunia. Namun Islam mengarahkan bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga hatinya, bagaimana sikap seorang muslim dalam memperhatikan jasmaninya, dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap agamanya, dan juga selanjutnya bagaimana seorang muslim dalam menyikapi dunia yang dia arungi, atau yang sedang berada di dalamnya, yaitu bagaimana sikap baik seorang muslim dalam menghadapi dunia. Demikian ayuhatul kiram, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kekurangan dan kelebihannya adalah itu suatu hal yang wajar, semata-mata kebenaran dari Allah Azza wa Jal. Adapun kekurangan semata-mata dari syaitan dan dari hawa nafsu saya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian ikhwatal Islam untuk sesi materi dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardhi wal Mujtama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Jazuli Al-Sihafi hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-8763-110. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dari Semper. Silakan. Jakarta Utara, Bapak Abidin. Silakan Pak Abidin. Ini Ustaz Juri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ingin tanyakan. Halo Bapak. Halo, sebentar ya. Bapak, ya sebentar Pak. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang saya ingin tanyakan, masalah subhat. Ada yang mengatakan bahwa kekufuran mendekati daripada kekafiran gitu. Kepakiran mendekati kepada kekufuran. Yeah. Ini subhat yang pertama yang pernah sering saya dengar dan sering diucapkan pada khutbah di mimbar-mimbar. Ustaz, apakah hadis ini sah dari Rasulullah atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi perkataan dari seorang yang di mimbar itu pernah berkata bahwa mati dalam kehidupan dunia gitu. Itu pengertiannya bahwa hidup di atas dunia 1000 tahun lebih kalau mau hidup di atas dunia ini itu setahun, rasakan setahun gitu, 1000 tahun. Sementara kalau mungkin akhirat, seperti seakan-akan seolah mau mati esok gitu. Iya. Apakah itu juga termasuk hadis itu? Iya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. seperti yang banyak disampaikan oleh para dai, sebetulnya ini merupakan hal yang sangat menyedihkan, di mana kurang perhatiannya para duat terhadap hadis-hadis sahih, dan mereka tidak mengetahui bagaimana ancaman keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang begitu berani menyampaikan sesuatu yang bukan hadis lalu mereka anggap hadis. Ingat bahwa berdusta terhadap Rasulullah SAW tidak sama dengan berdusta terhadap seseorang atau orang manusia biasa, karena Rasulullah dengan sabdanya yang tegas mengatakan man kadhiba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Bagaimana para ulama mengatakan salah satu bentuk kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan hadis sebelum dia mencari tahu apakah itu hadis sahih atau hadis yang bukan hadis, apakah hadis sah, hadis yang lemah atau bahkan hadis palsu. Hadis tidak boleh sembarangan menyampaikan hadis sebelum dia mengetahui bahwa itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul kiram, untuk lebih mengenalkan kaum muslimin terhadap sunnah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari sekarang sampaikan hadis yang sahih. Jangan pernah menyampaikan hadis yang tidak sahih, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan hadis yang sahih. Kata Syekhul Islam bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan hadis yang sahih. Adapun kalau kita mengenal Rasul, Rasul berbuat seperti ini, Rasul berkata seperti ini, tapi ternyata hadisnya lemah, hadisnya palsu, itu bukan Rasul. Itu bukan Rasul Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi, salawatullahi wassalamu alaihi. Bukan itu Rasul. Kan Rasul tidak pernah berkata dan berbuat melalui hadis lemah ataupun hadis palsu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang dikatakan bahwa hampir saja kefakiran menjerumuskan seorang kepada kufuran, ini pun adalah hadis yang tidak pernah saya dengar. Tapi wallahu alam, mungkin ini merupakan PR bagi saya karena saya tidak pernah mengatakan hadis lemah atau sahih, tetapi saya tidak pernah mendengar hadis ini sahih. Tetapi tidak ada salahnya saya insyaallah taala pada kesempatan berikutnya saya akan mencari tahu bagaimana derajat hadis ini, apakah hadis ini lemah atau sahih atau maudhu atau dan sebagainya, dan saya akan mencari tahu bagaimana penjelasan para ulama hadis dalam masalah tentang hadis tersebut. Namun ayyuhatul kiram, memang betul maknanya sahih, tapi dengan makna yang benar, bukan berarti kita dengan beraninya menyampaikan sesuatu yang mungkin kita belum tahu itu hadis, tapi kita anggap itu hadis. Tak boleh seperti itu. Seluruh ulama, khalaf, ulama salaf bersepakat tidak boleh seorang menyampaikan, meriwayatkan hadis yang dhaif. Adapun ulama yang mutaakhirin pun membolehkan, tapi mereka meletakkan syarat. Syarat yang mereka letakkan pun ketat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, mereka membolehkan seorang meriwayatkan hadis yang lemah, tetapi memberikan syarat yang sangat banyak dan ketat, sehingga tidak mungkin seorang yang meriwayatkan hadis dengan syarat-syarat tersebut. Sulit. Untuk apa? Agar seorang betul-betul selektif terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seorang ketika selalu mendengar hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, akhirnya mereka kacau pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap nantinya salawatullahi wasalamu alaihi semakin kacau. Kenapa? Karena terkadang Rasul berbuat ini, terkadang Rasul berbuat seperti itu. Bagaimana ini? Kenapa? Karena yang kita terima adalah hadis yang terkadang sahih, terkadang tidak sahih. Ini ayuhal ikhtul kiram, kembali lagi saya katakan bahwa hadis itu saya tidak tahu, tapi yang saya tahu hadis itu bukan hadis yang sahih. Tetapi untuk lebih lanjutnya perincian tentang hadis tersebut insyaallah taala akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah. Ya, pada intinya bahwa memang betul seorang yang fakir memang bagi tentu terutama bagi orang yang tidak beriman. Ya, tidak secara mutlak orang yang fakir hampir terjerumus ke dalam kufuran, tidak seperti itu. Karena orang yang beriman insyaallah taala tidak akan terjerumus kepada kekufuran. Kenapa demikian? Karena Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ajaman ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair. In asabatus sarra syakar fa kana khairun la wa in asabatud dharra sabara fa kana khairun la." Begitu mengherankan perkara orang mukmin. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Dan jika dia ditimpa kesulitan, tertimpa kesengsaraan, dia akan bersabar. Jadi orang mukmin di saat dia senang, dia tidak kufur, tapi dia malah bersyukur. Seorang mukmin ketika dia susah, ketika dia sulit, ketika dia sengsara dalam hidupnya, dia tidak akan kubur, justru dia akan sabar. Karena dia tahu, senang ujian, sulit pun ujian. Adapun yang kedua, itu bukan hadis. Tidak pernah Rasul mengatakan ishli dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiratika annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Sebagian ulama mengatakan ini ada perkataan Abu Bakar. Sebagian yang mengatakan ini bukan hadis, kalaupun itu perkataan Abu Bakar, atau kita katakan ini adalah kata-kata mutiara. Namun kita tidak boleh mengatakan Rasulullah SAW bersabda, beramallah kamu seakan-akan, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan seterusnya. Tidak boleh kita mengatakan bersabda Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah berkata itu. Tapi kan maknanya benar. Makna benar ya, bukan berarti membolehkan kita mengatakan bersabda Rasulullah, karena seperti itu sama halnya kita telah berdusta terhadap Rasulullah salawatullahi wassalamu alaihi. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, dari mana? Dari Bapak Baitul di Kebaran Baru. Iya, silakan. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Bapak. Ini mau nanya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau nanya, Pak Ustaz, kenapa kebanyakan ustaz-ustaz di bumi kita tercinta ini tidak banyak menyampaikan perkara-perkara yang bid'ah? Mereka hanya menyampaikan perkara kayak mau mereka mendawakannya gitu, mendapat imbalan dibayar gitu, Pak Ustaz. Banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah memang realita yang sangat realita umat Islam, di mana mereka sangat mengalami, mereka sebetulnya mengalami krisis ulama rabbani. Mereka krisis terhadap dai-dai yang betul-betul amanah, dai-dai yang menyeru kepada sunnah, kepada Islam yang murni. Karena memang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum mengenal manhaj, tapi mereka sudah berdakwah. Padahal kewajiban seorang dai, dia harus mengetahui ahwal mukhatabin, dia harus tahu tentang apa namanya, dia harus tahu keadaan dan kondisi orang yang akan didakwai. Dia harus tahu medan di mana dia, medan dakwah yang akan dia akan terjun kepadanya. Kemudian juga dia punya bekal. Dia tahu bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Dengan apa? Dengan dia juga harus tahu. Dia juga harus tahu tentang manhaj dakwah. Tidak boleh seorang berdakwah tapi tidak mengenal manhaj dakwah. Terutama yang dimaksud di sini adalah manhaj dakwah yang sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dakwah wajib bagi seorang dai sebelum dia berdakwah, di saat dia berdakwah, sampai kapanpun dia harus mengenal manhaj dakwah Rasulullah salawatullahi wasalamu alaihi. Dia harus tahu manhaj dakwah. Bagaimana manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manhaj dakwah Rasulullah sallam seperti halnya manhaj dakwah para anbiya, manhaj dakwah para rasul alaihi wasallatu wasalam, yang menekankan tauhid, yang menekankan perbaikan akidah, perbaikan hati dan seterusnya sebelum perbaikan yang lain. Manhaj dakwah Rasulullah SAW adalah manhaj yang tidak memperhatikan satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, tidak. Tapi manhaj dakwah Rasul secara umum dan Rasulullah dan Rasul Muhammad SAW secara khusus adalah manhaj yang mendatangkan perbaikan, yang melahirkan perbaikan. Mengapa mereka para dai banyak yang menjuru kepada bid'ah? Karena kebodohan mereka terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena ketidaktahuan mereka terhadap manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah terjun ke medan dakwah padahal mereka belum mengenal manhaj, metode dakwah. Mereka belum mengenal sunnah. Para ulama mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak akan mampu memberikan apa yang dia tidak miliki. Bagaimana mungkin dai, para dai yang ada di sekitar umat ini memberikan sunnah, mengajarkan sunnah, menyampaikan sunnah pada umat, menyampaikan dengan manhaj dakwah, dengan metode dakwah yang sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak mengenal sunnah, mereka tidak mengetahui, mereka jauh dari sahabat Rasulullah. Para ulama mengatakan orang tidak dianggap ahli sunnah sampai memiliki hubungan yang erat dengan sahabat Rasulullah SAW. Walaupun mereka membaca Al-Quran, walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran, walaupun mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, kalau mereka hanya berdalil dengan Al-Quran, kalau mereka berhujjah dengan hadis saja, namun tidak mengkaitkan sahabat Rasulullah SAW dalam dakwah mereka, dalam pemahaman mereka terhadap agama, selama itu mereka belum menyeru umat kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah itu artinya maka alih Rasul wa ashabuhu min al-i'tiqadat wal af'al wal aqwal, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab, apa yang ada pada Rasul dan sahabatnya daripada keyakinan, akidah, perbuatan dan perkataan. Dari sekarang apa mereka selalu mengatakan sahabat? Tidak. Yang ada dari akal mereka, dari buku mereka, buku kuning, dari kitab kuning mereka, dari guru mereka, dari kiai mereka. Hanya itu. Jadi yang mereka berikan kepada umat ya itu, tidak lebih dari itu. Jadi kembali lagi ayyuhal kiram, tidak heran kalau mereka seperti itu karena mereka memang asalnya, memang pada intinya mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui manhaj dakwah Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Nah, kita angkat untuk yang ketiga di 8236543 kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya tidak paham dengan istilah baiat itu ada enggak di dalam Islam dan dalilnya juga ada enggak? Itu aja Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiat memang ada dalam Islam. Baiat ada dalam Islam, tetapi baiat sebagaimana dijelaskan para ulama ada dua jenis baiat, ada baiat yang syar'i, ada baiat yang bid'ah. Secara singkat sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, baiat yang syar'i adalah baiat yang diberikan kepada pemimpin tertinggi atau khalifah, atau juga baiat yang diberikan kepada pemimpin negara Islam. Pemimpin negara Islam. Ya, ini baiat yang syar'i. Adapun baiat yang diberikan kepada selain dua orang tersebut, khalifah, imam tertinggi yaitu khalifah, atau pemimpin negara Islam, arti baiat artinya kecenderungan, kekuatan untuk taat, itu makna baiat. Karena tidak seluruh, tidak harus setiap rakyat harus berbaiat. Cukup dengan diwakilkan oleh sebagian utusan mereka, berbaiat kepada pemimpin, itu namanya berbaiat. Kemudian, ayu'atul kiram, perlu kita ketahui bahwa baiat, ya, baiat yang Rasulullah SAW mengatakan man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dan tidak ada pada lehernya baiat, artinya tidak pernah berbaiat, maka dia mati seperti orang jahiliyah. Bukan berarti Rasulullah sallallahu wasallam mengkafirkan orang yang tidak pernah berbaiat. Maksudnya adalah bahwa orang yang tidak mau taat pada pemimpin adalah sifat yang ada pada orang jahiliyah. Di mana orang jahiliyah adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk taat pada pemimpin mereka. Mereka mudah berontak, mereka mudah melakukan makar pada pemimpin mereka. Dan itu jelaskan para ulama dalam menjelaskan muamalatul hukam, dalam menjelaskan sikap ahli sunnah dalam bersikap terhadap pemimpin mereka. Bukan berarti orang kafir, orang yang tidak pernah berbaiat. Ditambah lagi kalau baiat ini maksudnya baiat yang diberikan kepada pemimpin kelompok, pemimpin jamaah, ini baiat yang bid'ah. Karena Syekhul Islam mengatakan baiat yang sesuai dengan nas, bima dallatin nusus wa ali, baiat yang ditunjukkan oleh nas adalah baiat yang diberikan kepada pemimpin tertinggi dan baiat yang diberikan kepada pemimpin negara Islam. Pemimpin negara Islam. Adapun bagaimana dengan baiat yang diberikan kepada pemimpin safar? Kata Syekhul Islam, itu baiat yang bersifat bahasa saja. Baiat lughawi artinya kita harus mengangkat sebagai seseorang menjadi pemimpin dalam safar, ketua rombongan misalnya, ketua kelompok misalnya, itu sifatnya bahasa saja, bukan syar'i. Yang syar'i hanya pada baiat yang diberikan kepada pemimpin khalifah atau pada pemimpin negara Islam. Selainnya, baiat yang diberikan kepada selain keduanya adalah baiat yang bid'ah. Nah, kembali saya katakan bahwa maksudnya baiat adalah kekuatan untuk taat. Kesiapan kita untuk mendengar dan mentaati pemimpin kita dalam segala kebijakannya, kecuali dalam hal yang mungkar. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak dari seorang ibu di Bekasi. Ustaz, setiap anak berzikir, hati anak selalu hadir dan tak terasa menangis ya. Namun setelahnya hati kembali kosong dan seakan-akan ada beban berat yang menghimpit sehingga kepala ana sering terasa sakit dan dada terasa sesak, Ustaz. Ada yang bilang bahwasanya hati ana berpenyakit. Ada juga yang bilang terkena gangguan jin. Apakah hal ini benar dan bagaimana solusi untuk hal ini, Ustaz? Yang pertama tentang keadaan hati ibu seperti itu, saya kira itu apa ya, mungkin juga dialami oleh orang lain, di mana seorang yang berzikir pada Allah dia akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan juga mungkin bahkan menangis, itu wajar. Kemudian setelah dia apa namanya bergelut dengan dunianya, ya, kemudian juga tidak berzikir, tidak beribadah, dia merasakan kehampaan hati, itu biasa, itu wajar. Wajar, bahkan itu pun dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sampai ketika seorang tidak berzikir, kemudian dia sampai merasakan sakit, merasakan sesak dada, merasakan pusing kepala dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa mungkin wallahu alam menunjukkan akan iman, bahwa ibu memiliki iman. bahwa ibu insya Allah mungkin telah merasakan nikmatnya, apa manisnya iman, sehingga ketika ibu tidak berzikir, ibu terasa pusing, ibu terasa sesak dadanya. Karena justru sebaliknya, orang-orang yang ada sekarang sebaliknya, mereka nyaman kalau tidak berzikir. Mereka lebih nyaman mendengarkan hal-hal yang haram, mereka akan nyaman, akan tenang kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang haram lainnya. Dan mereka kalau zikir tidak betah mereka. Mereka merasakan hati ini terasa gundah gulana kalau berzikir kepada Allah dan seterusnya. Ini kenyataan umat Islam secara umum. Kalau ibu seperti itu, masya Allah, ibu luar biasa. Hanya saja mungkin kalau sampai pusing kepala dan sebagainya, mungkin ibu terus aja saya anjurkan ibu banyak baca Al-Quran dan terus berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ingat ibu, zikir itu bukan hanya pada saat setelah sholat, tapi ibu mungkin berzikir secara umum, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan juga banyak baca Al-Quran. Karena insya Allah ta'ala dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, insya Allah apa yang ibu alami akan teratasi. Ditambah lagi bahwa apakah saya kemasukan jin? Tentu dengan mungkin dengan ibu membaca Al-Quran. Kalau memang ibu betul kerasukan jin, kita tidak tahu, maka ibu dalam waktu yang sama itu ibu telah melakukan rukyah bagi diri ibu. Dan kita tahu bahwa para ulama mengatakan bahwa rukyah yang terbaik adalah rukyah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ketika seorang merasakan kelainan pada dirinya, maka dirinya yang merukyah, karena itu lebih afdal. Ya, ibu baca banyak baca Al-Quran saja, insyaallah ta'ala apa yang ibu alami bisa teratasi. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, ketika melihat berbagai kemungkaran, saya berusaha untuk menasihati orang-orang yang berbuat tersebut. Namun hati saya bahkan sering merasa berdebar-debar, mulut juga sering terasa kaku. Bagaimana Ustaz menghadapi permasalahan hal ini demikian? Terus terang pertanyaannya kurang jelas ini. Saya enggak berani menjawab dengan rinci karena perlu dirinci. Karena dalam masalah ingkar mungkar, Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa man ra'a wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam riwayat walaysa wara'a dzalika habbar takhardal min iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ingat yang pertama Rasulullah sallallahu wasallam mensyaratkan dalam mengingkari kemungkaran harus melihat. Bukan katanya, bukan dengan mencari tahu, dengan menyelidiki, tidak boleh. Dia harus melihat. Melihat man ro'a minkum mungkara, kemudian melihat kemungkaran. Bukan sesuatu yang kayaknya ini haram, menurut saya haram, tidak. Tapi mungkar muttafaq alaih. Para ulama mengatakan kemungkaran yang disepakati para ulama, adapun kemungkaran yang khilaf para ulama, tidak boleh kita ingkari. Al-mungkar al-muttafaq alaih. Jadi kemungkaran yang disepakati para ulama, kemudian bukan kemungkaran menurut sebagian orang, menurut orang awam gak boleh. Dia harus pasti kemungkaran ini mungkar menurut dalil dan sepakati para ulama. Kemudian maka rubahlah dengan tangannya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan merubah dengan tangannya adalah orang-orang yang memiliki sulta wa syauka wal quwa, orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, yaitu adalah pemerintah. Di sini adalah penguasa, pemimpin. Jadi tidak boleh seorang dengan sembarangan mau merubah kemungkaran, mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan mengerahkan massa dan menghancurkan tempat-tempat maksiat. Karena ayyuhal ikhwatul kiram, merubah atau mengingkari kemungkaran, memberantas kemungkaran dengan tangan adalah kewajiban wewenang pemimpin. Wewenang di sini adalah waliul amr, karena mereka lah yang memiliki kekuatan, mereka lah yang memiliki otoritas dalam hal tersebut sebagaimana dijelaskan para ulama. Kemudian mengingkari kemungkaran dengan lisan, yaitu mereka yang berilmu. Mereka mengingkari kemungkaran dengan ilmunya, yaitu para ulama, para duat, para asatid. Dia menjelaskan dia tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan emosi. Dia marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kotor, dengan menghukumi orang tersebut, dikatakan anda fasik, anda kafir, anda zalim. Itu bukan pengingkaran kemungkaran namanya. Tapi itu namanya mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, dan ini haram. Tapi mengingkari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang syar, dengan ilmu. Allah Azza mengatakan, udu'u ila sabil rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu dengan ilmu. Tidak boleh seorang mengingkari kemungkaran dengan kebodohan, dengan hawa nafsu. Kemudian apa kata ulama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu bahkan dengan hatinya. Hati, orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati adalah orang yang bukan apa, orang yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki kekuatan, dan juga orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu maka mengingkarinya minimal dengan hati. Salah satu bentuk pengingkaran seorang terhadap kemungkaran dengan hatinya, kata ulama, berdasarkan dalil, meninggalkan tempat di mana di tempat tersebut terjadi kemungkaran, terdapat kemungkaran. Orang yang mengingkari kemungkaran dan dia mendengar kemungkaran, menyaksikan kemungkaran di tempat di tempat yang ada di situ, di tempat yang di mana dia ada berada di situ. Lalu dia diam, misalnya dia duduk di tempat di mana sekitarnya sedang membicarakan kejelekan orang lain. Lalu dia diam, di hatinya dia mengingkari, tapi dia tidak meninggalkan tempat tersebut, maka itu berarti dia tidak mengingkari dengan hatinya tetapi dia mendukungnya. Ketika dia melihat kemaksiatan-kemaksiatan di tempat dia, di tempat dia duduk, di tempat dia berada, namun dia tidak meninggalkan tempat tersebut, berarti kata Allah, innakum idza mithluhum, maka kamu dosa, mendapatkan dosa sama seperti mereka. Karena salah satu bukti pengingkaran kita dengan hati di mana kita meninggalkan tempat maksiat tersebut. Karena ayyuhal ikhwatul kiram, yang namanya bahasa itu ada dua, ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Mungkin lisannya kita mengatakan saya tidak setuju, ini haram, tapi ketika kita berada di tempat tersebut dan tidak meninggalkannya, berarti bahasa tubuh kita mengatakan iya, saya setuju. Karena kalau kita tidak setuju, kenapa kita masih berada di tempat maksiat tersebut? Tinggalkan, karena itu bentuk mengingkaran kita dengan hati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ustaz, saya mau tanya, mana yang lebih utama, di rumah hanya mendengarkan radio Roja atau datang ke tempat taklim? Tapi rata-rata kan acara taklim itu kan di daerah saya malam gitu. Mana yang lebih utama gitu? Sedangkan saya punya anak kecil gitu. Saya hanya bisa mengatakan fattaqillaha mastata'ti, fattaqillaha mastata'ti, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau seandainya kita bisa bertalabul ilmi melalui radio Roja yang Allah berkahi ini, amin, ya insyaallah ta'ala ini sudah cukup. Tapi juga perlu kita ketahui bahwa menghadiri majlis itu lain dengan mendengar. Lain, karena seorang akan mendapatkan keberkahan majlis, dia duduk, ya, duduk mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man bima min baitin min buyuti la yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaika wa nazalat alaihimus sakina wa hafathumul malaika wa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma. Tidaklah satu kaum duduk di rumah Allah kemudian mempelajari Al-Qur'an melainkan turun padanya malaikat, dilingkupi oleh malaikat, kemudian turun padanya sakinah, ketenangan batin, ketentraman batin, keberkahan majlis, kemudian juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Tidak sama seorang yang mendengarkan pengajian melalui radio, melihat pengajian atau menyaksikan pengajian melalui televisi, dengan hadir di majlis langsung akan merasakan keberkahan. Namun saya katakan tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kalian. Kalau seandainya kita hadir di pengajian yang mungkin pengajiannya waktunya malam, apalagi tidak mungkin saya punya anak kecil dan sebagainya, kemudian kalau saya paksakan akan melalaikan kewajiban saya sebagai seorang ibu, kemudian nanti anak tidak terurus, kembali, fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwalah kalian semampu kalian, dan kalian dan kita semua lebih tahu mana yang akan mendatangkan maslahat, mana yang terbaik buat kita dan mana yang terburuk buat kita. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat untuk yang terakhir ya, di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Elvino dari Rempoah nih, Pak, Ciputat. Iya, silakan, Bapak. Pak Ustaz, mau nanya satu aja, Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah saya tuh terlahir dari kedua orang tua yang muslim, sama muslimah. Yang saya tanyakan singkat aja, apakah saya perlu dibaiat lagi? Jadi waktu zaman Nabi dibaiat, sekarang apakah saya perlu enggak gitu, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya katakan tadi bahwa tidak ada yang namanya pengulangan baiat, tidak perlu. Tidak perlu kita melakukan baiat kembali, mengulang baiat. Apalagi kita adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan baiat. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang siap mentaati pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, selama mereka tidak berbuat maksiat, selama mereka bukanlah pemimpin yang kafir. Rasulullah SAW mensyaratkan orang yang boleh khurut, orang yang tidak taat, orang yang akan melakukan makar atau keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, Rasulullah SAW mensyaratkan, illa antarau kufrul buah wa indakum minallahi fihi burhan, Illa antaro, yang pertama melihat. Kembali, illa antaro. Kita melihat, menyaksikan langsung, yeah. Bukan melalui apa media massa yang bisa direkayasa. Kita tidak boleh. Illa antaro, karena hal seperti itu akan terjadi, akan terkena fitnah seperti orang-orang khawarij terkena fitnah, terfitnah seperti itu, di mana mereka keluar dari ketaatan terhadap Utsman radhiyallahu an. Lihat ayo ikhwatul kiram, illa antaro, melihat langsung bahwa pemerintah betul-betul kufar, betul-betul menyatakan dirinya kafir, kufrul bawah, kemudian kufur yang jelas. Kufur yang jelas. Artinya kufur yang jelas adalah kufur yang tidak ada syak. Al-asya' ma'luma minad-din bil-darurah. Sesuatu yang sangat jelas. Tapi ingat, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa sesuatu yang jelas itu bersifat relatif. Bisa jadi jelas di negara satu negara, tidak jelas di negara yang lain. Jelas bagi kaum muslimin di satu wilayah, tidak jelas bagi kaum muslimin yang lain. Kita tidak boleh menyamakan hukum. Jadi di sini harus. Kemudian kalaupun jelas kekufuran pada pemimpin kita, kita harus mensyaratkan, menegakkan hujjah. Harus degakan hujjah, baru kita katakan bahwa mereka kufar, bahwa mereka adalah pemerintah yang tidak boleh ditaati, tidak layak ditaati. Wa indakum minallahi fi burhan, dan kalian punya hujjah, punya alasan mengapa kalian tidak mentaati pemimpin. Kembali ayyuhal ikhwatul kiram, bahwa bai'at kita hanya kepada pemimpin kaum muslimin, bukan kepada pemimpin kelompok, pemimpin jamaah, karena yang mengatakan bahwa itu syar'i, bahwa itu adalah sesuai dengan Islam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalil Anda jika Anda benar. Karena wallahi, sebagaimana dijelaskan para ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah, bahwa bai'at yang syar'i hanya adalah bai'at yang diberikan kepada pemimpin tertinggi yaitu khalifah, jika seandainya negara Islam hanya dipimpin oleh satu seorang pemimpin, atau diberikan kepada pemimpin negara Islam. Selama mereka belum kafir, selama negaranya negara Islam, maka kita berbaiat kepadanya, tetapi mungkin kita tidak perlu langsung berbaiat, tapi kita wakilkan kepada wakil kita, yaitu ahlul hil wal aqd, mereka ahlus syura, mereka lah yang akan berbaiat kepada pemimpin kita, sedangkan yang lainnya hanya mewakilkan. Tapi intinya, selain mereka, yaitu selain ahlus syura, seluruh rakyat kaum muslimin harus siap taat, itu bentuk baiat mereka, siap taat, siap mendengar pemimpin mereka. Demikian kiranya. Allahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwatal Islam, pertanyaan Bapak tadi yang ini merupakan terakhir tadi ya bagi pertemuan kita, dan mungkin ada penutup atau khulasah untuk sore hari mungkin ini. Kita beri kesimpulan pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sebelumnya kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar kajian kita atau majlis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di sini kita perhatikan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan jasmani dan rohani. Kita tidak boleh memperhatikan jasmani saja dan mengabaikan rohani, dan juga tidak benar juga kalau kita hanya memperhatikan rohani tapi mengabaikan jasmani. Artinya dia tidak memperhatikan kebersihan dirinya, tidak memperhatikan kerapian dirinya, tidak memperhatikan hal-hal yang memang merupakan bentuk keperhatiannya terhadap jasmani. Tapi dia harus imbang, dia harus balance, seorang muslim harus balance, harus imbang, di mana dia memperhatikan ruhnya dan juga memperhatikan jasmaninya. Karena manusia hidup dengan dua hal, jasmani dan rohani. Yang namanya jasmani, dia dapat penuhi hajatnya dengan makan dan minum, beristirahat dan lain sebagainya. Tapi ruh tidak bisa dibohongi, ruh butuh ilmu, ruh butuh siraman rohani, ruh butuh ilmu, butuh agama. Dia harus dipenuhi hajatnya. Bahkan kebutuhan ruh terhadap kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan jasmani terhadap makan dan minum. Yang kemudian yang terakhir adalah bahwa agama Islam adalah agama yang tidak akan pernah memisahkan antara dunia dengan agama, seperti yang saya sebutkan tadi alasan-alasannya pada majlis, pada apa yang saya katakan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, kajian kita untuk sore hari ini. Terima kasih Ustaz yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar yang turut berperan serta dan aktif dalam kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan simak kajian untuk edisi Bada Maghrib dari Mari Belajar Membaca Al-Quran bersama Kak Abu Fatin, insyaAllah untuk adik-adik. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma